ra ono sing mateni kita yakin. Nomor loro percaya nene malaikat. Kula jenengan durung ngerti malaikat. Neng percaya nek malaikat yono. Ora terima atusan ewon. Neng atusan ewon. Pirang-pirang. Malaikat niku macam-macam tugasnya. Ono sing ditakdir. Takbiratul ikhram. Kecil-kecil. Nanti sak terusnya orang leren-leren nak turun tiang. Ono sing rukuk kafe nganti kiamat. Iktidal, sujud, dan terusnya. Niku. Apa orang kesel? Malaikat orang di kesel. Sebab malaikat niku makhluk sing unggul. Diparingi akal. Neng ora diparingi nafsu. Jadi seneng ane ngibadah. La ya'suna Allah ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ora tau duraka, ora tau maksiat, selalu ngikuti perintah malaikat. Kita wajib dikatakan nek Gusti Allah kagungan malaikat nganti ribuan, puluhan ribu. Sing wajib dikatakan secara rinci 10. Karena ini ditulis namanya kitab alit kanggo bocah-bocah diarani aqidatul awam. Malaikat 10 ku sapa? Jibril, Mikael, Israfil, Azrael, Munkar, Nakib, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Jibril tugasnya nyampe akim wahyu. Hubungan antara Allah dan para nabi, para rasul. Malaikat Mikael tugasnya bagi rizki, bagi hujan. Malaikat Israfil tugasnya nyebul semprong. Lain nyebul pengpindu. Neng semprong tetap di pangku. Malaikat Azrael tugasnya nyebut nyawa. Mungkar Nakir tugasnya takon nakoni wong mati dan ditakon kubur. Niki ampun keliru kuburan dengan ditakon alam kubur. Alam kubur karo kuburan niku dhewe. Alam kubur kupiye kula jenengan dereng dugi ngriku neng wis dikendakno. Di kandang nanti Nabi Al-Qabru Raudhatun min Riyadil Jannah Al-Khufratun min Khufarin Nar. Alam kubur ana sing pertamanan suwarga. Iki kanggone wong Islam. Ana sing jurang neraka kanggone wong kafir. Dadi nek takoni alam kubur ku padang tak peteng. Padang, adem tak panas, adem, kanggone wong Islam. Panas, peteng, kanggone wong kafir. Di alam kubur, lanek kuburan, padang tak peteng, rino tak bengi. Rino, ya padang, anek bengi, ono dilae tau ora. Nek ono dilae entek, ya kelip-kelip. Alam kubur. Maka gelis. Aikata pencabut nyawa. Israfil nyebul semprong nak mempengdi. Mempengdi.

mulai berhadap nanti manusia yang paling akhir minggu setengah hari 6 jam. Padahal pemerintah Indonesia, hakim-hakim Indonesia lanjut enjling itu orang-orang itu dipatahkan karo moratuannya minggu mas sepulang durung rampung. Wong siji niku selalu sawuran durung rampung. Nah, Gusti Allah lancar wong sak donya ning setengah hari. Sari ul hisab. Nek kaya nomor 6 percaya ning ngene takdir qadare Allah. Sedoyo makhluk niku sampun wonten kepastian saking kersane Allah. Ana sing didadekake Islam, ana sing dadi kafir, ana sing didadekake sugih, ana sing didadekake fakir, ana sing didadekake wong pangkat, ana sing didadekake wong sing ora pangkat. Mengono sak teruse niku wis karo takdir. Nek wis takdir niku dilalah wis budgae le budgae peter banget temno ana nek bumi donga nek dilalah nek nasibe peper ya ora iso sugih dilalah engko nek nasibe dadi wong sugih senajan rambut gae iku ya dilalah ana hari iki le. Ngatane iki ampun lajeng kita yakini akhir isaku orang sambut gaya lah yang kan nasibnya suki lah suki aja mau tetap ikhtiar usaha supaya bisa untuk rezeki yang jembar dene engkau telalah orang isa des badan takdir caranya kaya mana wang orang patut yang mimpin Nabi Musa niku sing mimpin sing mulasara Fir'aun mulai cilik niku dipulasara Fir'aun mulai bayi nang akhire dadi nabi lan rasul wonten Musa Samiri sing kene dibongkar malaikat Jibril sing mau malaikat Jibril dimimpi malaikat Jibril malah dadi kafir wis pancen takdir nganti disiarake dening ulama Famusa alladzi rabba Jibrilu kafiru Famusa alladzi rabba Fir'aunu mursalu Famusa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru Famusa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu Musa sing dimong Jibril mulai sini malah dadi wong kafir. Musa sing dimong Fir'aun mulai cilik malah dadi nabi lan rasul. Ngaten iki ampun digo landasan wis anakku dadak sekolah no kabeh. Engko nek dadi wong pinter lah pinter dhewe mboten saged. Carane mboten ngaten dididik sing apik. Engko ben dadi wong apik dene wis dididik dadi wong apik kok gak iso takdir. Niku carane ngoten. Kita kan dereng ngerti nasib takdire. Iki yuk menu nasib gaibi. Muttaqin kedah percaya. Dadi nek ana wong sing ora percaya barang gaib, ora percaya anane dina ba'as warga lan neraka dudu muttaqin

batalkan wudu. Niku madhab Syafi'i. Nek madhab Hanafi, orang no batal. Terus orang sing lucu, nambah-nambahin, debat iki wong lucu. Wong demek lencong ae ora batal, demek wong kok batal. Nek ngono, wong karo lencong ra utama lencong ngono. Iku kali, iku tambah-tambahane wong saiki kleru. Niku ana wong sing dalan ngono tak jawab. Iki masalahe ora utama-utamanan. Sengkring karo ra sengkring. Nek ana wong lanang karo wong wedok demekan kok ra sengkring, wong Pawai wis nakal cilik mulai kumulai. Ya, kelamatan nakal. Jadi nak demek orang itu sengkering. Nak sengkering, wajib wudu. Mulanya cara madhab Malik, jalan tengah. Demekan, nak sengkering, wajib wudu. Nak sengkering, orang wajib. Ini masalah madhab. Dan kalau panjenengan, orang Islam, pokok. Masalah orang masalah sing pokok tapi masalah cabang jadi macam-macam orang nak wong kafir lah masalah akidah jadi nak salah dia neraka. Nah nak kanggo kita boten sing bener ganjarane dobel sing salah untuk ganjaran siji kepenak. Iza jtahadal alim fa'asabah falahu ajrani. Wa iza jtahadah fa'akta'ah falahu ajran wahid. Na'ana wang alim istihad. Nak bener untuk ganjaran dobi. Nak salah untuk ganjaran siji ora'ana dusane. Nah. Wabil akhiratihum yukinun lan kelawan dina kiamat. Bisa akhirat. Hum utawi ladina yukinun. Iku podong yakinake. Podong mantep. Sapa ladina. Lawang sing ana kono ku besok nok endi panggonane. Ulaika. Utawi mengkono-mengkono wong sing persipatan. Muttaqin. Yukimu yukminu nabil ghaibi. Yukimu nasolata. Mimma razaqnam yung fikun sa'teruse. Ala hudan. Iku netepi pitutuh. Bener. Pitutuh mirrabihim sangking pengerane. Lan besok wangutaki ku dijokok ndi. Wa ulaika humul muflihun. Utari mengkono mutaqin hum ya ulaik al muflihun. Nah itu wong sing bejo-bejo. Jadi wong Islam mutaqin ku wong bejo bakal enak suwarga. Lagang nak kafir piye? Besok diterangake innalladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arjunat tiba'a wa arina al-batila batila wa arzukna al-tinaba Rabbana atina fi dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.